sabi nga New York. Jaringin jaipong apa ayang rumpang saku kok lek bakong. Iya sik anu Mas Bagong. Ngapa ora lek joget kok kaya wong apa pitik nelen karet tutah. Oh aku kuwi mangkel kandhani. Apa? Masa nggon pai penak kowe penak wak meneng. Ayo. Apa aku dikirane apa sih? Ngono ki ya mbok matur se karo panjenengane Roko Mas Bayu Aji. Mas nyuwun dipun kendangi, lah ya dikendangi to. Mas. Kendangono Roko Mas. Kendangono. Wis menggeh-menggeh arep joget. Pas mati ya, Pe. Kita sih kurang kita we. Sih kurang Mas Bayu niku. Mas Bayu ki aja ditantang yo, Mas. Mas Bayu ki aja mbok tantang. Aku ora nantang. Lah terus nurokno kuwi. Oh, lah terus saya niki turu piye? Lah ya arep joget apa piye? Arep joget ora? Nek joget njaluk oh dikendangi. Yo wis dah. Njaluk dikendangi. Arep joget apa? Arep joget apa? Anu mbok menawi serampat. Serampat. Oh, serampat. Nggih. Serampat men iki sing beksa niku lho Mas Bagong. Serampat kok apa kuwi jeneng gendhe yo. Sing sandal kuwi lho. Serampat iki sego putih sambel terasi karo iwak teri. Nah, niku enak. Niku ora botok. Oh, ya salah kuwi. Kuwi krawu. Nah, kuwe. Kreo enak ya anu. Krawu kok kreo. Ah, iya. Yo, serampet, Mas. Kendangono, Mas. Coba. Sik-sik, kono kok. Waduh, ki nganggo sik-sik, cocokku sik-sik. Yo sik piye? Eh, sing kendange. Sing kana apa sing kana? Serampet. Sing kidul. Nggih. Sing Mas Wahyo. Apa kira-kira ora dinakali aku? Yo ora, umpama bener. Mengko nek dina kali wis pokoke urusane ya ambulan. Nah, dadi mandan gairahnya. Piye, sampean arep joget karo aku ngono apa piye? Lho, kok dhewe pi? Oh jenengan dhewe. Ya dhewe kan. Yo, tiba-tiba ya yo. Piye-piye? Ngarepku, ngarepku. Duh, kok angel meniki. Eh, Mas Bagong, serampat kuwi kendangane gonggo mino kuwi gaya tulung agungan. Tayub. Jajali. Kok dijajali piye ta? Tenan kowe? Hah? Tenan? Mesti no. Oh iya wis. Awis dadi yo ben ora yo karepku. Weh, yo ora no kudu dadi no. Lah ya coba. Ning koyo ora penak tak ijolke iki lho. Coba Mas Wayo, serampat Mas. Sik, janjine apa? Janjine apa? Yen jenengan mboten penak tak idolke iki. Nek aku penak, kowe melu aku. Yo. Ya seneng kowe lho. Tenangan lu janjine lu ya. Iya, nek ngomong ngono. Nek anggar aku iso. Ora iso iki gak gantine. Nek yen aku iso kowe melu aku. Piye, Mas? Aku terserah padamu. Wow. Iki jenenge tantangan kok. No. Tantangan kok. No. Ayo nek kowe wani. Kaya tega, Mas. Ayo. Ayo serampat, Mas. Singadili aku. Pripun Pak Petro? Mas Bagong niku ketoke kasar. Ning jebul malah semu jukete. Oh ngoten. Ya Pak. Nggih. Lah terus niki kula pripun? Kok sik. Lah nek kula pripun rawa? Nang alus. Nah, alus. Saya alus. Nek Mas Bagong iki semu. Nggih. Lah ngono kok Pak Bagong ngomong padha becike nggih. Semu nggih becik, alus nggih becik. Nggih. Ning kok ngoten niku ngomong kali kula jari kurang ngoten. Kurang le joget niku kok. Napa nggih? Nenggih kurange ngomongnya kurang. Ha nek wani aku njaluk dikendangi Mas Bayu ngoten niku. Hah? Mbok jamong ya ora masalah. Mas. Apa? Aja berenah-berenah wis pengen. Lah ngomongnya jare kurang. Aku ora mung ngusulke apa Kang dadi ature sampeyan to. Nggih, mengko bisa dadi provokator ya. Ya sida apa ora? Sida apa ora? Aja berenah-berenah Mas ketone kok. Hei, ngono sembrono. Domongnya nganggaran apa kayak gitu, domong rasanya haru haruan. Niki ngersake anu, saking Mas Pak Warsito ngersakan kelinci ucul. Wah, iki yo penak iki. Saking Ibu Hajah Sri Hambangun meneh nggih ngersakan kelinci ucul. Nah. Penak niki. Ayo. Mas Abimanyu. Bowo. Kula sing bowo Rama. Nggih, Nung. Lah jenengan ora meri bowo. Kula sanes bawa kula Bagong. Bawa kula duwong. Wah kok bawa nek yo ngene iki kok yo. Mangga. Nggih. Aduh kelinciku. Uto. Kelincine ucul. mangsaku suaranya kayak nang kayak nang ngeleng. Ngedan aku. Suara apike koyo ngono lho. Provokator nembang apa malah koyo celeng. Berarti sampe dilokke celeng kaya ora ngono. Angger kaya kowe urung. Ora urung. Nek angger wis diemper-emper. Dipatut-patut. Wis. Mangga. Mangga iku. Dadi katres nanku hop aduh kaget aku genti sing saka salah kuwi ayo dadi ndelok kaya kok blangkonan ayo urung bawa sayange mau mingkem ayo dadi terus le. Ngalor ngidul. Nah, ngono yang bergaya ke bapak ibis. Ngerata kok kan yoran menino garing ini mana medeni uang. Iya. Tepung kelang mongga di bapakmu ayo saibu bunga rasaku yen mulih kata pondong ah terima kasih. Yo, saiki anu. Sekawarnagiri. Nah, nggih, yo, Pak Retno. Pun celaken mikrofonipun. Yo, Mas anu topik. Topik sapa? Kepik atau topik? Ape topik. Didheke. Grek sithik anune. Nah, bareng iki sore ora suara ora rusak ora dan iki suara tipis dikandelke nganggo kuwi. Yo, yo. Ngopengi kunan sakit thank you. sih. Sampun ngatur kelinci ucul. Sami-sami. Bawa sak tembangipun. Nggih. Ora kraosa jam 3. Pripun? Nggih, kula kinten sampun cekap ing sampe gegojengan ing ratri menika sampun wanci enjing nggih Mas Abimanyu, Mas Bagong. Oh nggih, menawi wonten klentak-klentunipun kula nyuwun pangapunten Mas Petro. Nggih, tiada manusia yang sempurna. Nggih. Nggih, Rama. Nggih. Kula nggih ngelenggana. Kula rumangsa menungsa wantah. Nggih. Mboten lali saking limpi sedaya kelepatan. Nyuwun pangapunten anggar kora dong takon ngesuk karing nyong apa sih kering buritan ayo. Mas, lipi ke apa? Ana wong ngomong kok takon apa sih kuwi artine dong apa ora? Ya anggar ora ya lu kaja ngerti mbok demen. Kudu belajar pokoke sithik Pak. Nggih, sedaya kelepatan nyuwun pangapunten kula sami. Kanca kula. Nggih. Kancane sinten? Kancane nika sing alih nika. Oh nggih nggih nggih. Nggih. Mugi pinanggih malih manggil lintu pekdal nggih Mas Bagong, Mas Abimanyu. Alhamdulillah. Mugi-mugi amin Kanjeng Rama. Nggih. Monggo. Ya Gong, Bagong sing ndi? Bagong kowe no iki. Wis sing jelas ta. Om. Niat langen ning kalangjuan, aku arep pandang cara sing mlebu kekulmang. Mati-mati buruh hametri loso om om manglono pangapetiro Gending Marioneng Tapane si Cokoloyo Om Lirnadit Yomondro Gini Yo nontono Joko Lamaran Mbok Sri Gading Melati Sor Kemuning Lai-lai Menika ndara kula Ngawijaya ngrawuh wonten ing sudung kula. Mangke tandha Abimanyu sesampunipun aset punang riwe sumalah ingkang raos saha lenggah ingkang sekeca keparenga kula nyuwun dhawuh. Wonten rigatos ingkang pundi dene ndara kraya-raya rawuh ing wisma kula menika Gus. Iya wa Semar waleh-waleh apa? Mulane aku sowan mrene ingkang wigati aku nyuwun kali damar marang Siwa Semar. Lah kok paduka peteng niku mikir napa, Den? Wo Wuruhanono. Kulun Bathara Guru utusan Bathara Narada. Kinanimbali Siwa Kudara Swan marang kayangan Jenggring Saloka. Dene wigatine durung dingerteni. Siwa Bratasena mituruti apa kang dadi timbalaning Bathara Guru. Ning jebul pepundhen Pandhawa liyane padha melu wa Badranaya bareng para pundhen Pandhawa munggah marang Jenggring Saloka prasaning atiku mung tansah was semelang mula wa Semarang aku kudu sumusul pepundhen Pandhawa munggah marang Kayuwangen entuk ora entuk pundhen Pandhawa bakal tak boyong kundur marang Praja wa Semarang Angling Yang Bathara Maya Ring sageh para dewata sawatek Yang kabeh trusti Samantim Yang Mangastuti Samantim Yang Mangastuti Anggih Ndara Dawuh paduka sampun kula tampi samendang boten karempit Bathara Guru pendak-pendak padang kok bejerit nyoba marang momonganku wae. Gandeng sanget-sanget angin paduka mundhut padang dateng kula monggo Ndara Abimanyu. Tumuli kula dherekaken minggah dateng Kayuwangen Jeneng Saloka, Gus. Kula inggih badhe mbudidaya murih Bathara Guru eling dateng margining Karaharjan ben ayo semar sakmojo kang padha kaliwo. Sigra kang patuningal Oh. siok ragut kuten merih mamuter kunto moksolo candraso mandek dhisik to ana apa eneng opo ana satria bagus lumebu ing madyane wana eh satria bagus mandek-mandek ndak takon ning ngendi mas wong ngaku ayo marah kakek ngaku aku wis sapa buta bali takon ngendi dongko sapa percaya waduh junjung dongko parah wadeng tunggul malaya jeneng kutik yo kala lintring moyo aku kala yudha puspita aku kala drembo aku kala murka ayo ngaku kowe sapa satriya plongkawati kekasih raden abimanyu abimanyu ya angka wijaya kowe arep lumaku menyang endi gus ngetotake kerenteke ngati jumangka ing suku kedheping netra aja macut ayo bali aja macut bali yen kowe macut kepara kowe dadi panganku sak kanca yen pancen kowe wis lila nyawamu ayo macut anggonmu lumaku ing kene bakal dadi mangsaku sak rowang entuk macut ora entuk urudha peksa wani ora aku apa mau kang tak wedeni hati-hati lho pangendan murang sang kemudajur kepada bos Yeah. Hey! palukan aku ning kasluki kalimu ding kidung Semar, kula Gus. Gus padha sir nomar kelayu para dendo wanaya antaka. Nggih. Paduka sampun kelampahan mejahi dendo sekawan. Menika pespanipun kados Rama perdhateng. Oh, napa paduka Ndaraka Wijaya. Mengkono wae nggih. Kula nyuwun Gus Parengga Ndara tuk wingking dhateng kula saha kula badhe nyelaki dhateng papan ini. Ini aku anggap nyolawati iya wa semar aku ndere si wa semar baku ini pun den pandu yang aku ndemarang kalau jawa semar iya monggo den Kentonging palua pindo wang siting kakung karagan hanjrah sabtaning soto kakuluruk asauran samono pang meh rahino meko pangkaton sumirat si sorating harumo lur netranin sarira apoh thank you. Gumelar ing kayuwangan jenggring saloko. Ing kayuwangan jeng dikalosa ing kayuwangan Suralaya. Ing madyaning paparyawana ketingal gumbiar pajar. Niki sora ting sang Hyang Bathara Guru. Pinarak ing Palengrena sesemek Lembuwandini. Ing Jayandir Sang Yepol Jawata Durhantara. Mangkana prataning Hyang Narada sampun anggih dhateng Raden Werkudara. Kagawa sengkasan nenggih Sang Hyang Manikmaya. Jahliyah ning taloko kadi langit mambang tang pas wulan upamaneka wintang tuliwa kusumaya sumawur lumrap kang sekarang kadi jalad Hong Pongilah yang masih dam sekarang bawa nulanggeng Kakang Narada ingkang sampun kundur kanthi ngirit Werkudara kakang inggih adi guru mugi nentosaken kawuningan bilih anggen kula nimbalipun Werkudara sampun kula lampahi nalikanipun kula dumugi negari ngamarta dhengipun para pandhu siwi nembe mirengaken wedharing kawula saking pun Werkudara nggih kawula sangkan parang Usana sareng kula dawuhaken timbalan paduka. Atur wang sunani pengerkudara sang gasowan. Namung sedaya para pandha sanesipun sami tumut mlengkang menika ngraka nyuwun pangapunten. Ri kalenggahan menika paripakso kula mbol saged nyewanaken Werkudara piyambak adi guru. Inggih kakang radha mboten dados menapa. Para kakang lenggah ingkang prayogi ulun nedhi ndangu dhumateng Werkudara menika kakang. Semangka adi guru. Namung wonten penyuwun kula dhateng adi guru keparung ngantos entos jalaran Werkudara dumugi mriki menika sampun sawega ing reh sadayanipun. Inggih kakang sawang ngantos kuatos kakang radha. Inggih. Mugi-mugi mboten wonten lampahan dewa dipun wirangaken titah di guru. Inggih. Titah ulun Werkudara. Bathara guru apa? Ulun mundhut pirsa. Ing antarané wong lima kang siraga ning parang kencana mau sapa kang dadi juru wicara? Aku kang dadi juru wicara. Sabe pitakonmu aku dhewe ingkang bakal mangsuli. Mengkono? Iya. Bratasena, lamun wangsulan kita mengko nganggo dasar kang maton lan ulun anggap bener. Jeneng kita Bratasena sangat kang banjur bisa luar saka panandhang lan pandhak ulun. Lan kena bali marang Praja Ngamarta. Ning kosok bali ini yen wangsulan kita ora perhitis lan ulun anggap luput aja takon dosa jeneng kita sak kadang kudu nampa pidra saka jeneng ulun Werkudara. Iya, aku manut apa kang dadi pidanane bakal tak lakoni. Pidanane kita kabeh kudu jegur ing kawacandra dimuka. Dipikir dhisik ya Werkudara sanggup apa ora? Iya. Agus-agus ning sadurunge aku mangsuli marang pitakone Bathara Guru. Aku ndak takon luwih dhisik. Iya, itu bakal takon apa? Tumrap Bathara Guru, mapaning tembung beneran luput kuwi dunung ana ngendi? Werkudara, apa sababe dene jeneng kita ndak tak takon perkara mapaning tembung benelan luput? Mulane babakan benelan luput tak takoki tak tesihki mung amrih genahe lan ngerti wates-watese. Sabab bisa wae sing pangjane kangguku bener malah diluputake. Ya sing luput njur tok benerake. Apa meneh yen isine atimu kedurungan rasa gething bursengit marang Werkudara. Kabeh wangsulanku mengko ora urungo sarok tok luputake. Iya apa ora? Wah, kok ya bener iki. Dasare iki ya wis ora seneng dhisik. Madyan wangsulane iki mengko bener. Ning gandeng wis gak seneng dhisik. Wah, aja-aja mengko gak sing bener mau dianggap luput. Werkudara, Bathara Guru apa? Bener iku tumrap jeneng ulun ana telung perkara. Yaiku benere dhewe, benere wong akeh lan benere kang sejati. Kang ulun anggo paugeran ing kene yaiku bener kang sejati. Lire bener kang kaidhe Gusti kang nyipta jagat. Piye Werkudara? Iya. Muga-muga ucapku kuwi ora gesek karo batinmu dhewe. Moro saiki tumuli wang sulono pitakon ulun Werkudara. Arta konopo. Jeneng kita peluputan kelawan Jawata jalaran. Kurmawan ini medharake kawruh panunggal. Ya kawruh sangkan parang. Sabab opo. Kawruh becik tak wedharake kok Bathara Guru ngluputake. Uruhanono. Kawruh kasebut dadi siri aning Jawata. Yen pancen kawruh mau dadi sidaning dewa geneo Bathara Dewa ruci medhake marang aku. Ana ngopo kowe kok ora gugat marang Bathara Dewa Ruci? Sang Hyang Dewa Ruci medharke weruh panunggah kuwi mung mligi kanggo Werkudara, ora kanggo liyane. Wiwit jaman kapan medharke kawruh kok digawe pilih kasih? Yen pancen mulai kawruh digawe pilih kasih, asinaon kang ana ngalam dunya kae bubarno kabeh. Kok ketok banget kowe dewa watakmu sre drengki lan serakah. Ajana titah kang pinter ngejaba dewa. Kanggo Dewa Werkudara isin yen bangsaku dadi wong bodho. Monggo yen tak suroso jroning kulang kawruh panunggal mau babar bisa orang gepok marang pawadining dewa. Kaporo isin ing piwulang ngajak marang manungsa padha bisa menepaki arasane, bisa mapanake nafsune. Aja lali marang panembahe marang kang nyipta jagat. Kenapa apa kok ngluputake Bathara Guru? Apa yen ngono ngarca padha bakal kok isine wong kang watak angkara murka. Iya. Bathara Guru, persaja wae. Kowe dititipi rembug saka sapa? Sing surasane aku kudu nampa pidana. Mergo yen nitik dasaring nggonmu ngluputake kuwi mau wis ora mencok babar pisan. Mula aku ngarani yen kuwi mesti diweni apa-apa karo sing kongkon kuwi Bathara Guru. Lah yen dewane wae bisa digarap barang bener gawe salah. Njuti tahmu sing ngene ngisor mengku bakal njaluk pangayoman marang sapa Bathara Guru. Krodom mutap lir kentep sosok peng mawi ngawangis om metot pantone nglati netrandik ngundarang din hidup nyongolo tokroping menungso ratoto Werkudara ngremehke marang Manik Maya ndak wulun pangresaning dewa gampang dikusiri dening liyan. Ndak wae kang tanpa bukti padha lawan ngremehake marang Dratajing Jawata. Ya dipati kula mrene yo. Warantena pecik bisa menbo baris kang prayitno wonten timbalan paman Bathara Guru miji keng putra Kulyawa Dipati Werkudara sangat tanggang mapan ing para kencana cemplungna kamah candra dumuka dene iki uga nggih sedika kulun. Toya yang kau yoko siro pikir Paryo denaklis meringkah juangan niro Ngeri Werkudara Iya mau dipati apa? Aku musak dermo kadawan dening paman Bathara Guru yang ngeri kini nyemplung ngeki jadi kita marang kawah condor di muka Werkudara ora sah mau temen aku nyemplung dewi. Aneh bocah iki. Pandhawa iki jane iki wong lumrah apa malaikat iki. Yen wong lumrah kudune wedi njegur kawah. Kok malah iki mau njegur dhewe. Wah. Kok kaya dianggep mau nyemplung ning glumbang wae. Arep nonton pi babar lakon mengku. barang ngupodo warang dina pecik bisa menemu baris kang prayitno mbagagak uke-uke kemel-mel sak bulito lai-lai orang nyono jebul semono Bathara Guru oleh mentolo marang momonganku Pandhawa ing atase lupute wae durung karuan lah kok tega ngukum Pandhawa dicemplung marang kawah ya dikira Semar ki bayi wingi sore dikira wuta mripatku mati perasaanku kok le ngenteng yang Semar Bathara Guru mengkutuk kawah Candra di muka nadyan kowe ki mewujud lendut geni ora bisa tata janma ning kowe ki titen bisa milahake endi sing bener endi sing luput yen luput mesti dadi mangsanmu ning yen bener moka kowe gelem mangsa saiki aku takon rungokno aku takon Pandhawa kae wong bener apa wong luput yen luput aku lila kowe mangan Pandhawa nganti tapis ning yen Pandhawa kae tak anggap bener apa titikane kumi gonjang kancing langit kelap kelapat kon lirikin sanging sang malih gandrung jebul cocok karo batinku menawa Pandhawa kuwi orang luput ketitik banyu lendut kawah kok terus malik dadi adem wis ora ketemutuk kaya memeneh nek jane enak sing ngemutuk yang mripat iso bisa mak biak ngemutuk dasar tokolane enek terus nganggo kambangan wah bisa nge-nget weteng lah kok iki kok terus macet adem kurang semangat oleh ngerasa kemarga wis adem ya syukur bagi sewu dene kawe iso nitik parang kahanan pun Ndara Pandhawa ndika rahayu lujeng nyemplung kawah ngriki den mboten bledhug malah kepara seger semyah padha Ndara Pandhawa Tuhan rimang ngantos budi kakan arado para Pandhawa inggih Adi Guru wekdal mangke sampun jegur mandaling kawah pun Werkudara sakadan mekaten kang inggih lakon dados indeping sing bekal para Pandhawa inggih namo kok ketimelipun kok adem ayem mawon Adi Guru asep dos pundi inggih kasusnya tadi pun kata poro dewa yang kemboten ngelakkan dateng Bimo Sakadang ingi kakang dari wanjini pun geger nyawi Toto Pandoro Toto Gati Wisoyo Indriak Sosoro Maruto Pawono Pono Marekono Iki ana buta nggegilani tuwaka Jenggiri Saloka. Kita iku sapa? Ya. Bathara Guru. Kowe wis kelangan kawasitan sabab kowe ngerti marang sapa. Ora susah dadak takon jenengku lan asalku. Bagune aku teko kene arep njaluk panguwasa Jenggiri Saloka iki. Peta apa kayangan disani karo dewa sing wis kelangan kawasitan? Para Jawa padha sir buta iki. Kang sing langit kelap-kelap katon lirik kencanging sang maweh gandrung dudu karepe di para Jawa padha murak marik bubar marga kalah lawan Brahola iki cundhumane tandha ana. Cundhumanik gamaning Bathara Guru. Ya. Cundhumanik kowe gaman kang titen. Ison bedake bener lawan luput. yen tu bentak kuluput tumawa marang dadaku. Yen aku bener kuwi tumeka marang aku bosok bidormu. Respon dia guru, Kakang Narada, wonten kelok entol jauh to sami kasoran, lebet pusaka kula cundha manik mboten tumomo, kepara sangsaya giris pangmukipun barol menika kakang. Respon dia Kakang Narada, oh ngaten, saking pemanggih kula, inggih sanget nyirep berwangian pembarol menika nampung para Pandhawa adi guru, para Pandhawa inggih. Menawi ngaten ulun kedah njegur kawah condor di muka minta soro di mateng Pandhawa kakang langgeh no mongko sinten ingkang njegur condor muka menika menika titah ingkang dosa kakang lakang ten semongko adi guru kados pundi yang kepengen selamat kayangane nggih kedah minta soro dateng Pandhawa nang yang lebi diarani dosa Aiwan kabeh sak isine dadi soleng lalang. Priun. Waduh kakang. Condro di muka ora suwe bosmu ndang nyemplung rono yen bosmu kae dosa kuwi aja nganti adem nganti kuwi adem tak sakiti lendutmu Kakang Rada. Terus pun tadi guru. Kemutuk geni ini kalah condro di muka. Anggi kemutuk orang geni kok. Nah ngerjain ini hutan. Geni ini mesti ngotong ini kemangka talak ngotong ini. Terus pun di Kakang Rada. Ulun jegur madani kalah. Tadi nang penandang. Ampun sang guru ya di guru. Nek wani ya jawa diwati, nek wadi ya jawa wani. Ah, nyemplung dhewe aku ora melu-melu. Duh para putraning wang Siroyo Harteng Driyo Ong Sayuko kang tarono sun anembang sundari Ong Iki tawes pendak iki para putraku pandha ingkang padha suwen marang kawah candra dimuka sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu saha Kanjeng Ibu Madrim sembah kula kunjuk Rama saha Ibu bukti kula kunjuk Rama sembah kula kunjuk Kanjeng Rama pandu bapakku Madrim ibuku sembahku sungkem marang Pandu bapakku Madrim ibuku iya nggir kabeh putan ingsun ingsun tampa bekti mungkuluk padha sajarwa kepiye nalari dene kita padha semusul marang pun bapa iki nggir Pandhawa Pandu bapakku mulane aku teko kene sabab aku nampa paukuman saka Bathara Guru nampa paukuman luput apa Werkudara aku diliputake jalaran wani gelar kawruh panunggal kawruh wong urip tekane temen ngene ing ngatasi kawruh becik ginelar teko diliputake dening Bathara Guru kula Panjen jamane lagi kaya ngono kuwi, Pandu bapakku. Iki panjen jaman kang ngumunake. Wong bener dianggep luput, wong temen digawe cidra. Mula tinimbang urip ana donya, rasaku mung dipaksa kudu nyemurupi kahanan kang ora adil. Halo wong aku, sak kadang melu Pandu bapakku ana kene wae. Durung titi wancine ya nggir. Nyambah ing kene kena ning kudu nganggo dalaning pati. Ora bisa mapan ana ki tanpa nggawa raga nggir. Mengono iya. Nyatane iki bisa. Sira bisa mrene iki amarga saka paring pukulan Bathara Guru Bratasena. Yen ngono Bathara Guru iki ya klebu nyeleweng kewenange meneh. Mbok menawa mengkono kulub. Nadyan besok sira sakadang wis kapundhut dening Gusti Kang Nyipta Jagat. Uga durung mesti bisa kumpul marang pun bapa lan ibu iki ya nggih. Sebab kabeh menungsa mau bakal ngunduh marang tandurane dhewe-dhewe nggih Bratasena. Duh para suteng ulun den padha amarsudi. Udiarjo Sucarno Sopati Doh Nistanyo Pertanding Bathara Guru Pijar kaluluh lecar nawar tayan koyo gung neng wono ing menika pukulun Bathara Guru ingkang rawuh wonten ing medaning kawah iya nggih pandulun ingkang praptono kene wonten ligatos ingkang pundi pun pandhe cemadong dawuh pukulun Semurupo kang Ki Pandu Waktu iki kanyewangan jungiri saloko geger awit soko pangamu ing braholo kang gegirisi njaluk pangwoso kanyewangan jungiri saloko nganti poro jawoto rekwagang nerenggalangi awit soko rigeni kang kanarado katoni yung mung poro pandu ingkang bisa nyirep dauru iki yung ngir pandu. Mula kang mengkono ulun bakal mundut marang Pandhawa. Saiki uga ulun tas saka ing kene lan ulun paringi pangapura kabeh ing klutaning Pandhawa nggir Pandhu. Kepriye Werkudara? Aku wis krasa ana kene. Kula pun bapa mau paring dawuh durung titiwang sini. Apa sira ora percaya marang dawing pun bopo ngirip broto sino tapi gonceng ganjing langit gelap pelapat ton lirikin sanging sang mawek gandrung praptaling Kiai Semar. Pong coro swaring bumi langit keteringgang harga kadya ngestrenono Bathara Guru iki Kakang Ismaya ya aku pancen niat ngadepi kowe Manikmaya Guru yang nitik saka tembungmu sing unine kowe menehi pangapura marang Pandhawa kuwi mau mertelakake menawa gagari kayangan mau jebul durung bisa ngelingke tumindakmu kang salah kuwi Manikmaya. Yen pancen kowe kuwi dewa isih duwe rasa pangrasa kudune sing kowe ngucap kaya ngono kuwi. Heh. Sing salah dudu Pandhawa, sing salah kuwi ya dapurmu dhewe iki Manikmaya. Kowe mbok aja banget-banget olehmu nyalah gunake wewenangmu heh. Dumeh kowe lagi nyekel panguwasa, kok terus dienggo perwasa wong sing tanpa dosa heh, Bathara Guru. Ing atase Werkudara kuwi ndandani jiwa, kan medhar kawruh rasa jati ya kawruh panunggal ya sangkan paran. Lah kok malah tok anggap mbukak wadine dewa iki piye? Kuwi wadi sing endi heh? Adi sing endi? Nek dewa bengong ora niku. Barang becik kok dianggap wadi. Bari wae demen karo Durga ora dianggap wadi piye. Heh. Buta wedok kok tok grumut pirang-pirang dina. Nganti rusak ku mindakmu. Kowe lali aku iki dewa le. Heh, le, ru. Kowe iki adikku. Pira bara kowe matur nuwun karo Werkudara sebab ora ketang plungsu-plungsu dheweke wis meludu. Ngerewangi dewa ndandani jiwane manungsa supaya tansah eling marang dalan sing bener. Bathara Guru, yen olehmu dadi pemimpin dewa, wong cacak amus isih kaya ngono kuwi. Isih seneng nyalahgunake wewenang, aja njagakke yen kaya ngamuk kuwi bisa tentrem. Kowe dadi dewa kuwi aja sistem pamilih, Ru. Nek ora grupmu ora tok ayomi kuwi aja. Kudune titah kabeh iki tok ayomi. Ben kabeh bisa ngrasake yen rumangsa duwe dewa sing tukang ngayomi, heh. Ngerti? Yen kuwi ora ndang ngrumangsani kluputanmu, aja njagake kuwi bakal langgeng olehmu dadi dewa. Wong dewa kuwi dudu Gusti Allah. Dudu sing nyipta jagat. Mudeng. Cekae aku ora trima. Aku arep gugat karo dewa sing cak dhuwurmu. Aduh kakang. Kakang Ismaya, aku ngakoni kabeh kleputanku Kakang. Aku njaluk pangapura Kakang. Kule karo njuk ngapura yang aku, karo kuwi. Kowe njaluk pangapura karo wong sing tok gawe wis yah-yah mau. Nggir. Werkudara apa? ulun mundut pangapura bareng sekabeng kluputan kuyunggir Bharatasena. Piye Pandhu bapakku? Werkudara Gusti yang nyipta jagat wae paring pangapura marang titah kang wis mertobat lahir batin Werkudara. Bodoro guru, ya. Aku meni pangapura marang jeneng sira. Sawise kita ngapura marang tumindakku kang luput, ulun mundut tulung marang jeneng kita Werkudara. Sirepen gegering kayuwangan saka pangamu ing Brahola mau Bratasena. Aku saguh madangi petenging kayuwangan. Waton kuwi ya bisa madangi petengku. Apa kang dadi petenging atimu ngger? Aku prihatinake bapakku Pandhu, ibuku Madrim. Kang semapan ana ing kene. Apa para guru bisa mapanake bapakku Pandhu, ibuku Madrim ana ing swarga Tunda Sanga? Aku saguh madangi petengku para guru. Priye kakek? Hambuh. Kono putrana dewi. Yen pengin boleh lakon sing becik ya kudune kowe nuruti marang arep sing Werkudara. Nek kowe awel nuruti marang Werkudara, ya wis bubrah kayanganmu. Swarga Tunda Sanga, hayo aku wis krungu. Wis sing dhuwur dhewe aku Werkudara njaluk ora nganggo tanggung-tanggung mesti sing dhuwur dhewe. Nemung Tunda 5 Tunda 7 ki nggo apa? Tunda Sanga. Lho. Ki swarga sing endah banget. Bumi gonjang ganjing langit kelap kelap lakon. Lergin sanging sang maleh candrung. Iya iya nggir Werkudara. Iwit peri kalenggan iki Pandhu lan Madrim ulun entas saka kawah candra dibuka. Tumuli ulun papanake ning swarga Tunda Sanga Werkudara. Langlanging griya mangu mangun kung kanduhan rimang. Anak anung anindipo, anak-anakku pendo kang soleh, iso nyuwargake marang wong tuamu kuluk. Pun bumparing tarima kasih marang anakku pendo kang bisa ngentas penandanging wong tuwa. Lekasmu kang mongkono iku aja mung kandhek kanggo wong tuamu dhewe wae ya nggir, nanging uga tindakno kanggo ngentas penandanging para kaulamu kuluk. Iya. Wis kok dawuh Pandhu bapak. Wis kuluk tumli rampung ana kesaguhan kita dimene ora cacat jeneng nggir Pandhu. Pun bawalan pun ibu mundhut pamit nderekake pulun Bathara Guru. Mapan swarga Tunda Sanga nggir Pandhawa jaya wijaya jayanti. Suto Pandhawa Tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Sang Brahola. Angkus nyemurupi sejatine sira iku sapa? Urhanana. Iki para Pandhawa wis mentas saka ing kawah candra dimuka. Kepala lusing panggulan padrem wis dipapane kono ing swarga Tunda Sanga. Awis saka moganing para Pandhawa. Mulane yen nganti sira ora enggal urut Brahalamu kuwi, mengko malah gawe banget rasane para Pandhawa nggone wis sagun nyirep marang pangamukmu. Kakang Semar, aku nyuwun pangapura Kakang. Endi kok boten luput? Jinuwun boten luput. Niki ndika pondok tepi tembung tiji tibeh. Mati iji mati kabeh, mukti iji mukti kabeh. Ndika boten nikake kalih para Pandhawa, buktine ndika sumusul dhateng kayang kali mimba Brahola kala wau. Iya Kakang. Aku ngrumangsani dadi suryaning Pandhawa. Kula nggih ngoten, kula niki dadi pamonging para Pandhawa. Mila monggo sinuwun Prabu Kresna sesarengan kalian kula. Rumaksa dhateng wetahing Pandhawa lima sing pun dadi lambang dasaring praja. Niku ampun dilalekke, ampun nganti disepelekke. Nek nganti nglalekke Pandhawa lima sak jiwane, ajur negara kita niki. Iya Kakang. Iki menika monggo sinuwun dipun tinggalkan malih ing bab kaspadanipun dipun tambah malih ing bab kapriyatanipun sabab nek boten nganti waspada boten prayitna gampang di bedah kalih mungsuh sing ajeng ngersake perjuangan marta sak isine kuwi ya Kakang niki empun padha timbul pentas ing kawacandra dimuka mila monggo sinuwun sareng-sareng kundur nang para Pandhawa ayo tak dereke Kakang Hayam Bapa. Kudoro Kakang Sparopo sampun titi purning gati anggen paduka nyuwarke dateng Kang Rama saha Kang Ibu nggih pitung kas dhateng Doro Werkudoro mugi-mugi wasing pun Semar menika bekti dhateng tiyang sepuh lan bekti dhateng sing dianggep tuwa niku hukume wajib ampun ngantos luntur lan kerukunaning sedulur kudu ditasah dilestareke ing salam ini sedulur siji lan sijine kudu bisa rumeksa marang tata kramane wong seduluran kunci supaya lestari kanthi becik oleh padha seduluran mbuh kuwi sedulur tunggal ayah Rena apa sedulur ketemu padha gedine bakune aja padha gawe kabeh nang siji lan sijine. Yen ana anak padha ora rukun kuwi, wong tuwa ya ngrasakke pidanane. Ning yen anak padha rukun ya kaya kang bakal di tindakke Ndara Bima lan sakwise iki mau bisa dirasake marang Sang Pandhu munggah nyang swarga langkung. Mula menawa anak-anakku padha welas marang wong tuwane, aja padha congkrah. Kudu tetep ngupuk marang kemanunggalan tuwa kerukunan. Kakang Semario Pandhara monggo keparenga nglajengane paduka tasih bekti dhateng negari urba dhateng praja Ngamarta dene kula sak kanca ngrumaosi kathah lepatan sok kekirangan dhateng Bapak Rektor sak jajahanipun sumangga para pamring sepuh para miyarsa pun semar sak kene nyuwun gunging samudra pangang sami. Puasane ngatur monggo asmi santi mugi babaran ulindra kados sedherek kudoro dadi anak kang soleh bisa nyuwargake marang wong tuwa lan uga bisa merdekake marang negara sak lan patine. Iya. Puasane ngatur monggo asmi santi. Swisan merdika, tetep merdika salaminya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soko bunga bakan juga tono syukur marang pangeran. Semoga Gus.